yang sudah-sudah, biar berlalu. Lebih baik kita memikirkan langkah ke muka. Untuk apa siksa diri dan pusing kepala? Coba dengar lagu ini, pasti kamu suka. Kawan, mari kita goyang kaki, ikut irama. Jangan ragu, jangan malu-malu, ayo bernyanyi, ayo bernyanyi. Hidup kan banyak sekali, gunakan sebaik-baiknya. Kejarlah, kejarlah semua, semua cintamu. Tuhan Maha Pengasih, tak perlu, tak perlu putus, putus asa. Aku ingin semuanya tersenyum gembira. Coba dengan lagu ini, pasti kamu suka.